wassifati. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, babu man jahada syai'an minal asma'i wassifati. Qaulullahu ta'ala, wa hum yakfuruna birrahmani. Syarhun, sababu nuzulil ayati ma'lumun madhkurun fi kutubit tafsiri wa ghairiha, wa huwa anna musyrikil quraisyin jahadusma ar-rahmani ibadun ibadan. Huruf nun itu inadan. Qala ta'ala, Quli da'allaha awi da'ur rahmana ayyaman tada'u falahul asma'ul husna. Ar-Rahmanu ismuhu wa sifatuhu. Dalla hadzal ismu ala anna ar-Rahman ar-Rahmata wa wasfuhu subhanahu wa hiya min sifatil kamali. Fa idza kanal musyrikuna jahadu isman minal asma'ihi ta'ala. Min asma'ihi, bukan minal asma. Min asma'ihi ta'ala. Wa huwa minal asma'il lati dallat ala kamalihi subhanahu wa bihamdihi. Wa juhudu ma'na hadzal ismi wa nahwihi minal asma'i tak yakunu kadzalika. Fa inna jahma ibnal Sufwana waman tabi'ahu yazumuna annaha la tadullu ala sifatin qaimatin billahi ta'ala. Wa tabi'ahum ala dhalika tawaifu minal mu'tazilati wal asyairati wa ghairihim. Falihada kaffarahum kathiruna min ahli sunnati. Qala ibnul qayyimi rahimahullah ta'ala, walaqad taqallada kufrahum khamsuna fi asyarin minal ulama'i fil buldani. Wallalika iyu al-imamu hakahu anhum. Wallalaka'iyu al-imamu hakahu anhum bal hakahu qablahu at-tabarani. Fa inna haulai al-jahmiyata wa man wafaqahum ala ta'ati. Ini cukup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala, babu man jahada syai'an minal asma'i wa sifat. Ya, bab ini barang siapa yang bar itu orang yang mengingkari, jahada, dia menentang, mengingkari. Ya, syai'an sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif wa qawlillahi ta'ala, wa hum yakfuruna rahman. Dan mereka, orang-orang kafir, musyrikin Quraisy, yakfurun, itu maksudnya yajhadun. Mereka menentang Ar-Rahman. Ar-Rahman, nama di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus bagi Allah. Artinya yang khusus bagi Allah, ketika hamba menyematkan nama Ar-Rahman pada diri si hamba, wajib dengan unsur ta'bid, yaitu Abdurrahman. Berbeda dengan nama-nama Allah yang lain, semisal Al-Aziz, Al-Hakim, Ar-Rahim, itu boleh disematkan pada hamba tanpa ada unsur ta'bid. Ya, boleh si hamba mengatakan Ar-Rahman, apa namanya, Rahim, Aziz, Hakim, dengan catatan enggak boleh pakai al. Jadi enggak boleh si hamba mengatakan Ar-Rahim, nah, namanya Ar-Rahim. Taib. Nah, Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, syarhun sababu nuzuli hadhil ayati ma'lumun, sebab turunnya ayat ini ma'lum. Madhkurun fi kutubi tafsir, disebutkan di kitab-kitab tafsir wa ghairiha dan yang lainnya. Wa huwa anna musyrikina Quraisyin, bahwa musyrikin Quraisy jahadu isma rahmani, ya, mereka menentang nama Allah Ar-Rahman. Kenapa mereka tentang? Apakah mereka karena bodoh enggak tahu siapa itu Ar-Rahman? Inadan, karena inad, karena memang mereka menentang. Tabarakallahu fikum. Ya, ini dalam perjanjian apa? Hudaibiyah. Ketika ya Rasulullah SAW memerintahkan seorang juru tulis dari kalangan sahabat agar menulis isi perjanjian dengan ya Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, mereka musyrikin Quraisy hanya menerima Allah Bismillah, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim mereka tolak. Mereka bilang ini siapa, kita enggak kenal. Ya, mereka hanya pakai maunya Bismillah aja. Dan yang itulah yang tertera, Bismikallahumma. Ya, dengan nama Engkau ya Allah. Nah, itu aja. Tai. Qala ta'ala qulidullaha awidur rahman. Katakanlah serulah Allah atau seluruh Ar-Rahman. Itu Ar-Rahman adalah Allah juga. Bahkan di antara nama-nama yang khusus bagi Allah. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, begitu kan. Ayyaman ma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama-nama saja yang kalian seru nama Allah tersebut, maka dia memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, yang terbaik. Ar-Rahmanu ismuhu wa sifatuhu. Maka Rahman adalah nama dan sifat Allah. Karena setiap nama pasti terkandung sifat. Dan tidak setiap sifat terkandung nama. Paham sini ya? Setiap nama pasti tergantung sifat. Ar-Rahman berarti menunjukkan sifat rahmah. Ya. Namun tidak setiap sifat menunjukkan nama. Contoh sifat yang tidak menunjukkan nama apa? Al-istiwa 'alal 'arsy. Beristiwa di atas 'arsy. Apakah Allah memiliki nama yang maha beristiwa di atas 'arsy? Al-mustawi 'alal 'arsy? Enggak ada. Paham sini ya? Enggak ada nama Allah Al-mustawi 'alal 'arsy. Ya. Baik. Dalla hadzal ismu ala anna rahmata wasfuhu. Nama Allah ini Ar-Rahman menunjukkan bahwasanya di antara bahwa rahmat adalah sifatnya. Bahkan nama Allah Ar-Rahman ini memiliki nama yang kandungan yang luar biasa. Yang maknanya kata para ulama ya, bahwasanya Ar-Rahman di sini yang la yutlaqu ala ghairillah, yutlaqu ala Allahi faqat, ya. Dzur rahmati al-wasi'ah. Yaitu zat yang memiliki rahmat yang luas, ya, yang maha luas. Oleh karena itu si hamba nggak boleh punya nama Ar-Rahman kecuali pakai unsur ta'bid. Ya, misalnya ditanya Mas Muka ya akhi ismi Rahman. Idan, ya kalau begitu si hamba ini yang dia mengklaim nama dia Rahman, dia ini sahib atau zu rahmatil wasi'ah. Oh, tidak mungkin. Ya, ini nggak mungkin si hamba memiliki rahmat yang luas. Taib. Yang rahmat yang luas hanya Allah. Allah memiliki 10 rahmat. 99 Allah simpan di akhirat. Satu rahmat Allah berikan pada makhluk di dunia. Satu rahmat aja makhluk semuanya itu bisa saling mengasihi, singa menyayangi anaknya. Ini karena ada pengaruh dari nama Allah. Pak Yusuf, ada Pak Rizal datangnya, bantuinnya, tolong. Ya, wahia min sifatil kamal. Dan sifat rahmat ini adalah sifat kesempurnaan, di antara sifat kesempurnaan. Fa idza kana al-musyrikun jahadu isman min asma'ihi, apabila musyrikun mereka menentang nama di antara nama-nama Allah Taala, wa huwa minal asma'il lati dallat ala kamalih, yang nama Rahman adalah di antara nama-nama yang menunjukkan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala wa bihamdih, dan akan pujian padanya. Fa juhudu makna hadzal ismi, maka menentang makna dari nama ini Ar-Rahman wa nahwihi atau yang lainnya minal asma dari nama-nama Allah, yakunu kadzalika, maka berarti demikian juga. Ya, fa inna Jahma ibn Safwan, Jahm bin Safwan, pentolan Jahmiyah, ya, wa man tabi'ahu, dan yang mengikuti mereka, yaz'umuna, yang dan yang mengikutinya mengklaim, ya, Maka ya sumun waalaikumsalam annaha la tadulu ala sifatin qaimatin billahi taala. Bahwa nama Allah tidak menunjukkan kepada sifat. Ya. Bahwasanya nama Allah tidak menunjukkan kepada sifat yang qaimah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi kata mereka Allah enggak memiliki sifat. Karena kalau Allah punya sifat nanti seperti makhluk. Nah, sedangkan Allah diserupakan dari makhluk laisa kamitslihi syai. Nah. Padahal ada ayat seterusnya apa? Lanjutannya apa? Laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Nah, Sami'ul Basir menunjukkan nama dan sifat. Ya. Makanya ayat ini menjadi mizan, timbangan antara Ahlussunnah dan Ahli Bid'ah. Ya, laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Ini menafikan keserupaan makhluk dengan Allah. Ya. Wa huwa as-sami'ul basir menetapkan bahwa Allah memiliki sifat. Nah, Mu'tazilah sepotong ngambil ayat ini, Jahmiyah, laisa kamitslihi syai. Nah, kalau kalangan musyabbihah, mumatsilah, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, mengambil ayat yang satunya lagi aja. Wa huwa as-sami'ul basir aja. Ahlussunnah ngambil dua-duanya. Laisa kamitslihi syai, kita nafikan segala ya keserupaan makhluk dengan sifat Allah. Wa huwa as-sami'ul basir. Kita tetapkan Allah memiliki sifat ya sebagaimana yang Allah tunjukkan di Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dan kita nyatakan bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai. Ya, kesamaan nama tidak menunjukkan kesamaan hakikat dari sifat. Kesamaan nama pada suatu sifat tidak menunjukkan hakikat ya kesamaan pada sifat tersebut. Paham sini ya? Baik. Wa tabi'am dzalika ta'ifu. Dan yang mengikuti mereka juga akan hal ini. Ta'ifu beberapa kelompok minal Mu'tazilah wal Asy'ariyah wa ghairihim. Dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan selain mereka, falihada kaffarahum katsirun. Oleh karena itu banyak ulama yang mengkafirkan mereka fil buldan dalam berbagai negeri. Ya. Dari kalangan ulama min ahli sunnah. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyatakan di Nuniyah, di qasidah Nuniyahnya. Ya. Walaqad taqallada kufrahum khamsuna. Ya. Fi ashrin minal ulama fil buldani. Ya, sungguh ada 500 ulama dari berbagai buldan, dari berbagai negeri telah mengkafirkan ya apa namanya? Telah 500 ulama dari berbagai negeri taqallada, telah taklid. Ya. Taqallada bukan telah taklid ya, telah menyandangkan kufrahum. Ada 500 ulama dari berbagai negeri, dari kalangan ulama Ahlussunnah telah menyandangkan kekafiran mereka, kekafiran Jahmiyah. Walalaka'i al-imamu, al-imam al-laka'i hakahu anhum, bal hakahu qablahu at-tabarani. Al-laka'i telah meriwayatkan hal ini dari mereka, dari para ulama. Bahkan sebelumnya, al-imam at-tabarani pun telah menghikayatkan akan kekafiran orang-orang Jahmiyah. Ya, Jahm bin Sofwan. Naam, fadal, Pak Ahmad. قال الشيخ رحمه الله تعالى فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جهدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصله من عند أصلوه أصلوه من عند أنفسهم فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما هذا من شاء ضلال عقولهم لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين فشبهوا الله في ابتداء ربهم رأيهم الفاسد بخلقه summa attaluhu min sifati kamalihi fashabbahuhu bin naqisati wal jamadati wal ma'du wal ma'dumati ma'dumati fashabbahu awalan wa attalu thaniyan wa shabbahu thalisan bi kulli naqisin aw ma'dumin fataraku ma dalla alaihi alkitab was sunnatu min isbati ma wasafallahu bihi nafsahu wa wasafahu bi rasuluhu ala ma yaliqu bi jalalihi wa azimihi wa azimatihi azamah wa azamatihi hadha huwa alladhi alaihi salaful ummati wa a'immatuha fa innahum asbatu lillahi ma asbatahu li nafsihi fa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam isbatan bila tamsirin wa tanzihan bila ta'tilin fa innal kalama fi sifati far'un 'anil kalami fi dzati yuhtaza hadzuhu fa kama anna haula'il mu'attilata wa kama anna haula'i na'am al mu'attilata yusbituna lillahi zatan la tusbihu az-zawata fa ahlus sunnati yaquluna dzalika wa yusbituna ma wasafallahu bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu min sifati kamalihi wa nu'ti jalalihi la tusbihu sifatu khalqihi sifati khalqihi ya ma'mun salim mansub bil kasrah terus fa innahum amanu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam walam yatanaqadu wa ulaikal mu'attilatu kafaru bima fil kafaru jangan kafar kafaru bima fil kitabi wasunnati min dzalika fatanaqadu taib fa inna haula'i al jahmiyata maka mereka ini orang-orang jahmiyah ini wa man wafaqahum ala ta'til dan yang menyepakati mereka untuk menta'til menolak sifat-sifat Allah jahadu ma wasafallahu bihi nafsah mereka menentang apa yang Allah telah sifati untuk dirinya sendiri wasafahu bihi rasuluhu dan apa yang telah disifati oleh rasulnya tentu kalau Allah mensifati dirinya sendiri dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis qudsi yang sahih ya atau yang disifati Allah disifati oleh rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih min sifati kamalihi tadi penting ya hadis-hadis yang sahih ya. Nah, karena masdar talaki dalam masalah akidah harus Quran, Sunnah, hadis yang sahih dan ijma'. Quran, Sunnah dan ijma'. Ya, min sifati kamalih berupa sifat-sifat. Ya, kesempurnaannya wa nu'utih. Nu'ut sama maknanya dengan sifat juga. Ya, dan nu'ut sifat-sifat kemuliaannya. Ya, wa bana wa hadza ta'tila dan mereka orang-orang Jahmiyah dan yang menyepakati mereka ini untuk menolak sifat-sifat Allah, mereka banau mereka membangun hadza ta'tila. Ya, membangun ta'til ini, membangun penolakan terhadap sifat-sifat ini ala asrin itu di atas suatu landasan batilin yang batil. Ya. Tabarakallahu fikum. As-saluhu min indi anfusihim yang mereka bangun akidah mereka ini dari diri mereka sendiri. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Jadi akal-akalan aja. Ya, kalau Allah punya sifat nanti Allah seperti makhluk, kan laisa kamitslihi syai. Berarti Allah tidak seperti makhluk, berarti Allah enggak punya sifat. Faqalu hadhihi sifatu hiya sifatul ajzam kata mereka. Ah, sifat-sifat itu semua yang disebutkan di Al-Quran maupun di hadis itu sifat-sifat jisim, sifat-sifat anggota tubuh. Kayak semisal Allah beristiwa di atas ars, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, Allah memiliki mata, ya Allah memiliki kaki, Allah memiliki betis. Kan itu sifat yang disebutkan dalam Quran dan hadis. Allah turun ke langit dunia, itu kan sifat yang disebutkan dalam hadis. Allah datang, waja'a rabbuka wal malaku safan safa. Ya, Allah turun ke langit dunia, inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunya fi sulusil lailil akhir. Ya. Apalagi Allah dilihat dia di surga. Ya, innakum satarauna rabbakum kama tarawnal qamara. Ya, lailatul badr la tudammuna fiha. Nah, kata mereka, ini semua sifat-sifat ini merupakan sifat-sifat ajisan tubuh gitu. Kayak di atas, Allah tinggi di atas, berarti Allah pada suatu arah gitu. Ya, kalau suatu arah berarti Allah makhluk ini, kayak ada zat, nah, ada tubuh. Apalagi sifat tangan, sifat wajah, sifat mata, sifat jari jemari. Oh, ini parah lagi kata mereka. Ya. Fayalzamu min isbatiha, maka kalau diisbat, ditetapkan sifat-sifat Allah tadi semua, maka hal ini berkonsekuensi apa? Ayyakunallahu jisman. Berarti Allah jisim, nah, kata mereka. Ini diantara mustalah alul kalam yang batil untuk menafikan sifat-sifat Allah. Ini sifat-sifat kayak istilah-istilah gini, jisim. Ya. Padahal kalangan salaf dulu, dari kalangan sahabat tabiin tuh nggak ada yang menggunakan diksi-diksi Allah jisim atau bukan, nggak ada kayak gitu. Hada man sya'u dalali uqulihim. Tabarakallahu fikum. Inilah mansya, ya. Tabarakallahu fikum. Inilah sumber malapetaka, ini sumber dolali kesesatan ukulihim, akal-akal mereka. Lam yafhamu min sifatillah, mereka enggak paham sifat-sifat Allah, illa ma fahimuhu min khasa'isi sifatil makhlukin. Mereka enggak paham sifat-sifat Allah kecuali yang mereka pahami yang sesuai dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Jadi begini, kalau mereka mengatakan kalau Allah kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan di Al-Quran maupun yang ditetapkan dalam hadis-hadis sahih itu, Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki, Allah punya jari jemari, Allah punya betis, Allah tertawa, Allah turun, Allah datang, Allah istiwa di atas ars, berarti nah, sama dong kayak makhluk. Nah, mereka lihat makhluk yang memiliki sifat yang serupa. Allah, makhluk kan punya sifat juga di atas. Makhluk juga punya sifat turun, makhluk juga punya sifat datang, makhluk punya sifat tertawa, makhluk punya sifat marah, ridho, mencintai. Nah, kata mereka, berarti nanti seperti dengan sifat Allah. Padahal kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan sifat. Nah itu, kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan sifat. Pertama, ya, Allah jelaskan, laisa kamitslihi syai' wa huwa samial basir. Dan sifat Allah sempurna semua. Melihatnya Allah sempurna, mendengarnya Allah sempurna, melihatnya makhluk, mendengarnya makhluk terbatas. Ya. Dan sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua, sifat zatiyah, sifat zatiyah. Sifat zatiyah sifat yang senantiasa ada melekat pada Allah. Yang terus ada pada Allah, yang tidak ada awalnya, azali. Ya, azali. Sifat ilmu. Sedangkan makhluk enggak, ilmunya sekalipun ada ilmunya diawali oleh ketidaktahuan. Dan ilmunya tidak akan abadi, sifat Allah abadi. Ya, barakallahu fiik. Nah, yang kedua nih yang penting, kesamaan nama dalam suatu sifat tidak melazimkan kesamaan hakikat sifat tersebut. Contoh, makhluk dengan makhluk, manusia punya wajah, monyet, beruk, lutung, kasarung, gorila dan teman-temannya juga punya wajah. Berarti sama-sama punya sifat wajah. Apakah mau disamakan orang-orang Jahmiyah itu? Wajah Anda seperti wajah beruk karena kesamaan nama dalam sifat yang ada pada beruk dan manusia? Gak mungkin. Ini baru makhluk dengan makhluk. Ya. Taib, kalau dikatakan, oh itu kan beruk, kita masih, ya, taib lah sekarang manusia dengan manusia. Manusia negro, manusia Eropa, pun sama-sama punya wajah. Apakah sama wajah yang ada pada si negro dan Eropa? Enggak sama. Ini baru makhluk dengan makhluk. Nah, apalagi kalau makhluk dengan al-khaliq, ya jauh. Ya, barakallahu fik. Nah, fasyabbahu Allah fi ibtida'i ra'yihim al-fasidi. Ya. Maka mereka menyerupakan Allah. Ya, mereka menyerupakan Allah ini dalam ibtida, dalam awal pendapat mereka yang rusak tadi. Ya. Bi khalqi, di mereka sifat serupakan Allah dengan makhluknya. Nah, tsumma attaluhu, min sifatika malik. Kemudian mereka ta'til, mereka nafikan, mereka tolak. Jadi mukaddimahnya kaum mu'attilah itu enggak langsung ucuk-ucuk menolak sifat Allah, tapi mukaddimahnya tasbih. Mukaddimahnya tasbih. Nih, mu'attilah itu kan ada yang kulli, ada yang juz'i. Ya. Kalau yang kulli, mu'attilah yang menafikan seluruh sifat, ini semisal pentolannya Jahmiyah dan kalangan ya Mu'tazilah. Nah, kalau Asy'ariyah, mu'attilah juz'i, sebagian aja, karena enggak semua sifat mereka nafikan. Ada yang mereka tetapkan 20 sifat, begitu kan? Mutaqaddim ini bahkan cuma 6. Berkembang 13, berkembang lagi menjadi 20. Baik, nah sekarang kita telusuri pendapat orang-orang Asy'ariyah ya, yang mereka menafikan selain dari sifat 20 yang mereka tetapkan itu. Apakah mereka langsung ucuk-ucuk menafikan sifat-sifat tersebut? Enggak. Mukaddimahnya apa dulu? Lihat. Ya, cara berpikir mereka. Ya, ketika kita tetapkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas 'arsy, kata mereka, "Masa Allah beristiwa di atas 'arsy?" Ini mereka pertanyakan dulu nih. Ya, mereka pertanyakan dulu. Kenapa mereka pertanyakan? Karena ya, nah inilah, karena mereka enggak menerima ini akal mereka wahyu ini. Kemudian mereka masuk. Nanti seperti makhluk, tuh lihat. Nah, mereka sudah mentasbih. Kalau Allah beristiwa di atas arsy, berarti Allah butuh arah, butuh tempat di atas. Yang butuh suatu tempat, yang pada suatu arah, ya makhluk. Ya makhluk. Ya, berarti Allah enggak sama dengan makhluk. Ah, gitu kan? Berarti Allah enggak istiwa di atas arsy. Akhirnya mereka tolak. Itu maknanya bukan istiwa. Allah enggak istiwa, tapi istaulah, Allah berkuasa. Tuh, lihat mereka tolak. Ya. Jadi mukaddimahnya itu tasbih dulu. Ya, maka jembatan untuk mentaktil adalah tasbih. Jembatan untuk mentaktil, untuk menafikan, menolak sifat-sifat Allah, tasbih, menyerupakan dengan sifat Allah. Ketika mereka sudah serupakan dan mereka bikin kesimpulan, masa Allah sama kayak makhluk? Nah, berarti sifat ini enggak benar nih. Ini maknanya bukan istiwa, tapi maknanya istaulah. Dan seterusnya, begitu aja. Ya. Fa innal kalama fi sifat, ya. Mana lagi tadi ikrawat ya? Ya. Isbatan bila tamtsilin. Mereka man, apa namanya? Mana sih? Kita kelewat ya? Oh iya. Washabbahu bin naqisati. Dan mereka menyerupakan Allah bin naqisat, dengan makhluk-makhluk yang naqisat, yang memiliki sifat kekurangan. Wal jamadat, bahkan mereka mensifati Allah dengan jamadat, benda-benda mati. Wal ma'dumat, dan sesuatu yang enggak ada. Fasyabbahu awalan wa attalu tsanian. Maka mereka menyerupakan Allah dulu dengan makhluk awalnya. Nah, tsanian yang kedua baru mereka attalu, mereka nafikan. Wa syabbahu salisan likulli naqisin min an au ma'dumin fataraku madalla alaihi kitab wa sunnah min isbati ma wasafallahu bihi nafsah wa wasafa bihi rasuluh ala ma yaliku bi jalalihi wa azamatihi. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka tasbih juga. Ya. Dan mereka tasbih juga. Ya. Mereka serupakan, ya, mereka serupakan dengan segala makhluk yang kurang atau makhluk yang enggak ada. Ya, akhirnya nanti fataraku madalla alaihi kitab wa sunnah. Mereka tinggalkan segala apa yang Allah tunjukkan di Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah dari sifat-sifat tadi, min isbati ma wasafallahu bihi nafsah. Ya, berupa menetapkan apa yang Allah sifati pada dirinya sendiri. Wasafa bihi rasuluh, dan apa yang Allah sifati pada rasulnya, ala ma yaliku bi jalalihi wa azamatihi, sesuai dengan yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Hada huwa alladhi alaihi salaful ummah, inilah yang para salaful ummah berjalan di atasnya. Wa aimmatuha, dan para imam-imam, ya. Fa innahum asbatu lillahi ma asbatahu li nafsihi. Mereka menetapkan sifat bagi Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Wa asbatahu lahu rasuluhu, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam isbatan dengan penetapan tanpa tamsil bila tamsilin. Ya. Jadi para ulama sering mengatakan amiruhaf kama ja'at bila kaif. Udah, langsungkan saja sifat tersebut sebagaimana sifat tersebut datang dalam Quran dan hadis tanpa mempertanyakan bagaimana bentuknya. Ya, kita tetapkan bila tamsil, tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tanzihan bila ta'tilin. Kita mensucikan sifat Allah tanpa kita menolaknya. Fa innal kalam fi sifat far'un 'anil kalam fi dzat. Karena kalau kita berbicara tentang sifat Allah, itu adalah cabang dari berbicara tentang zat Allah. Kalau kita bicara tentang sifat Allah, berarti kita bicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Taibarakallahu fikum. Mana tadi lagi? Yuhtada hadwuhu. Ya, yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Enggak bisa dipisahkan. Tai. Fa kama annaha ulai al-mu'tilah, sebagaimana mereka kaum mu'tilah yusbituna lillahi dzatan. Mereka menetapkan zat bagi Allah, la tusbihu dzawat. Yang zat Allah tersebut tidak menyerupai zat-zat yang lain. Zat-zat makhluk. Fa ahlus sunnati, maka ahlus sunnah yaquluna kadzalika, menyatakan juga demikian. Yusbituna ma asbata ma wasafallahu bihi nafsah, mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dari sifat-sifat. Wasafahu bihi rasuluh, dan apa yang disifati oleh rasulnya tentang Allah. Min sifati kamali wa nu'uti jalali, berupa sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat yang mulia. La tusbihu sifati khalqi, yang tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Fa innahum amanu bi kitabillahi wa sunnati rasulih, mereka beriman pada ya kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yatanaqadu, dan mereka tidak bersikap kontradiksi. Wa ulaikal mu'tilah, sedangkan mereka kaum mu'tilah, orang-orang yang menolak sifat Allah ini, kafaru, mereka telah kufur. Bima fil kitabi wa sunnah min dalik, ya taibarakallahu fikum, mereka telah kufur, ingkar kepada sifat-sifat ini. Ya, kepada sifat-sifat ini yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, fatanaqadu, mereka kontradiksi dalam hal ini. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu taala, abatala qaulul mu'attilina bil aqli wal naqli. Walillahil hamdi wal mannatu. Walillahil hamdu. Ya, walillahil hamdu wal manatu. Minnatu. Al minnatu. Wa ijma'i ahli, wa ijma'u, wa ijma'u ahli sunnati min ashabati wat tabi'ina wa tabi'ihi wa tabi'ihim wa im wa a'immatil muslimina. Wa qad sannafal ulama'u rahimallahu ta'ala fi raddi 'ala jahmiyati wal mu'attilati wal mu'tazilati wal asyairati wa ghairihim fi ibtali hadhihi albid'i wa ma fiha minat tanaqudi wa tahafuti kal imami Ahmad rahimallahu ta'ala fi raddihi almashhuri wa kitabi sunnati Libnihi Abdullah wa sahibi al-haydati Abdul Aziz al-Kinani fi raddihi ala Bishr al-Marisi wa kitab sunnati li abi Abdullah al-Marwazi wa raddi Utsman ibn Sa'id 'ala al-Kafiri al-Anidi wa huwa Bishrul Marisi wa kitab at-Tauhid li imami al-a'imati li'imamil a'imati. Li'imam. Jangan lil, dia mudhaf itu imamnya. Li'imamil a'imati Muhammad ibn Huzaimah Asy-Syafi'i wa kitabis sunnati li Abi Bakril Khalali Al-Khallal lamnya tasjid li Bakril Khalali wa Abi Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i wa Syekhul Islami Al-Ansari wa Abi Umar bin Abdul Barri An-Namri wa khalqin katsirin min ashabil a'immati arba'ati wa atba'ihim wa ahlul hadisi wa ahlil hadisi. Antum baca khalqun apa khalqin? Kalau khalqin masih masih tabi ya boleh, wa ahlil hadisi. Terus Wa min mutaakhirihim Abu Muhammadin Abdullah ibn Ahmad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah wa Syekhul Islam ibn Taimiyah wa ashabuhu wa ghairuhum rahimahumullah walillahil hamdu wal minatu ala baqa'i sunnati wa ahliha ma'a tafarruqil ahwa'i wa tasa'ubil ara'i wallahu a'lam. Baik. Fabatala qaulul mu'attilin, maka batillah perkataan kaum mu'attilin bil aqli wan naqli. Orang-orang mu'attil ini, orang-orang jahmi ini, batalah, batil pernyataan mereka berdasarkan akal dan naql. Ya, akal secara akal enggak masuk akal, apalagi bicara naql. Bicara naql ini dalil. Naql, naklun. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Walillahil hamdu wal minnah. Segala puji bagi Allah dan karunia bagi Allah. Wa ijma'u ahli sunnati minas sahabah, juga berdasarkan ijma' dari kalangan ahli sunnah, mulai dari kalangan sahabat wa tabi'ihim wa tabi'in wa tabi'ihim wa immatil muslimin. Kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para imam-imam. Wa qad sannafal ulama, para ulama telah mentasnif, telah menulis kitab rahimahum ta'ala fi rad alal jahmiyah wal mu'attilah, yang membantah kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah wal Mu'tazilah, juga kalangan Mu'tazilah. Wal Asy'ariyah wa ghairihim dan yang lainnya fi ibtali hadhil bid'ah, untuk membatalkan ya bid'ah-bid'ah ini. Ya. Wa ma fiha min at-tanaqudi wat tahafut. Ya. Untuk membatalkan bid'ah-bid'ah ini serta ya sikap tanakut, kontradiksi mereka. Ya, dan tahafut mereka. Ya, dan rendahnya argumentasi mereka. Kal Imam Ahmad, ya, semisal Imam Ahmad fi raddihi al-masyhur dalam kitab, dalam bantahan beliau yang masyhur di ya, wa kitab As-Sunnah, kitab Sunnah Imam Ahmad, ada bukunya Usulus Sunnah. Atau kitab As-Sunnah libnihi, karya anaknya Imam Ahmad Abdullah. Wa Sahibul Haidah, karya Abdul Aziz Al-Kinani. Abdul Aziz bin Yahya bin Abdul Aziz Al-Kinani Al-Makki. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ini apa? Penulis kitab Al-Haidah ini Abdul Aziz Al-Kinani ini dia juga datang ke Baghdad pada hari-hari kekuasaan Ma'mun. Ya, bahkan beliau sempat debat dengan Bishr Al-Marisi terkait Al-Qur'an makhluk atau enggak. Ya, dan beliau adalah penulis kitab Al-Haidah. Ya, beliau diantara ulama yang memiliki banyak karya. Barakallahu fikum. Dan beliau ya, belajar fikih kepada Imam Syafi'i. Ya, Bahkan masyhur beliau sebagai murid Imam Syafi'i. Ya. Nah, Kitabul Haidah ini matbu ya, sudah tercetak. Ya. Walaupun keabsahan mansub ternisbatkan kepada penulis kitab Abdul Aziz Al-Kinani ini diperdebatkan oleh para ulama. Diperdebatkan. Ya, namun para imam ulama Ahlussunnah banyak yang mengatakan ini adalah karangan beliau. Baik, di antaranya adalah Imam Ibn Battah rahimahullah taala. Baik. Wa Kitabus Sunnah li Abi Abdullah Al-Marwazi, Kitab As-Sunnah Abu Abdullah Al-Marwazi. Ya, Muhammad bin Nasr bin Hajjaj Al-Marwazi, al-Imam ini. Bahkan beliau dapat julukan dari para ulama Syekhul Islam. Ya, beliau adalah Al-Hafidh. Ya. Imam Mujtahid Al-Lamah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian wa raddi Utsman Sa'id Al-Kafir Al-Anit wa huwa Bishr Al-Marisi. Oh, ini nama kitabnya ini dahsyat ini. Raddu Utsman bin Sa'id, bantahan Utsman bin Sa'id Al-Kafir Al-Anit, atas si kafir penentang, yaitu Bishr Al-Marisi. Bukunya aja udah jelas takfir ini. Al-Kafir Al-Anit, itu. Ya. Taib. Utsman bin Sa'id. Ya, Utsman bin Sa'id yang dikenal dengan Utsman bin Sa'id apa? Ad-Darimi. Ya, Ad-Darimi As-Sijistani. Ya, muhaddis, ya, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Ya. Beliau murid dari Imam Yahya, ya, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tabarakallahu fikum. Judulnya udah mantap ya. Ya, ini kalau sering dicetak nama kitabnya Rad al-Jahmiyah. Rad al-Jahmiyah. Nah, saya ada di rumah tuh. Memang dahsyat bukunya. Ya. Wa Kitabu Tauhid, ini kitab tauhid nih, karya li imamil a'immati, karya imamnya para imam. Ini yang nyebut nama imam para imam itu bukan cuman Syekh Abdurrahman bin Hasan ya. Namun aslinya adalah ucapan para ulama, diantaranya Abu Utsman As-Sabuni, Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni di kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Ya, wa Ashabil Hadis sering mengatakan, imamul a'immah, imamnya para imam. Ya, saya ketika pernah mengatakan Imam Ibnu Khuzaimah imamul a'immah, saya pernah diprotes. Oh, ini si Wahabi ini, bilang Ibnu Khuzaimah imam para imam, siapa itu? Padahal banyak ulama yang ngomong kayak begitu. Ya. Dan gara-gara Imam Ibn Khuzaimah berpendapat tentang batilnya Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah belakangan berupaya mengeluarkan imam, status keimaman Ibn Khuzaimah sebagai imam dalam mazhab Syafi'i. Nah, padahal beliau memang bukan mazhab Syafi'i, muhaddis. Antum sering dengar gak? Hadis sahih. Ya, disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Ada nama kitab hadis sahih Ibn Khuzaimah. Ya. Memang beliau muhaddis, al-hafidh, hujjah, al-faqih, syekhul islam, imamul a'immah, Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu di kitabnya, kitab Tauhid ini ngeri ini. Nah, ini ngeri ini. Belum banyak mengutip bantahan terhadap orang-orang Asy'ariyah. Yang, waduh. Nah, sampai-sampai beliau mengatakan, orang yang mengatakan Allah tidak di atas ars. Nah, itu ya. Nah, dihukum penjara. Bawain kisah itu. Ya, ketika keluar penjara ditanya, masih ragu lagi, masukin penjara lagi. Ya, bahkan beliau menyatakan dikubur, dibunuh terus dikubur, dikubur di mana? Ya, dibuang. Ya, ya dan billah. Seperti itulah. Taib. Wa Kitabus Sunnah li Abi Bakar Al Khalal. Nah, ini saya juga punya. Kitabus Sunnah Abu Bakar Al Khalal. Ini kalau ya umdah harusnya ini buku jadi induk. Ya, fikih apa akidah mazhab Hanbali, karena beliau adalah Syekhul Hanabilah. Alim Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Khalal. Belajar langsung kepada Imam Ahmad. Belajar langsung kepada Imam Ahmad. Taib. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian wa Abi Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i, ini karyanya apa? Aqidatus Salat wa Ashabul Hadis, ini yang terkenal. Ya. Tabarakallahu fikum. Wa Syekhul Islam Al-Ansari. Juga ada Syekhul Islam Al-Ansari, ini ya, Al-Hafidz Al-Kabir Abu Ismail Abdullah bin Muhammad Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far bin Ali bin Ja'far, ya, yang sering dikenal dengan Al-Ansari, Syekhul Islam Al-Ansari, ya, Al-Harawi. Tahi barakallahu fikum. Al-Harawi. Wa Abi Umar ibn Abdulbar An-Namri, juga Abu Umar apa? Abu Umar bin Abdulbar An-Namri. Nah, ini ulama madhab Maliki. Ada juga ya wa khalqun katsir dan para ulama yang lainnya. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani ya, di kitab beliau Al-Gunyah, saya juga punya di rumah kitabnya Al-Gunyah, membantah orang-orang Asy'ariyah juga. Min ashabil a'immati, yang merupakan ashab, murid-muridnya para imam al-arba'ah, yang imam yang empat, wa atba'ihim dan pengikut mereka, wa ahlul hadis dan para ulama al-hadis. Ya, misal Imam Bukhari punya kitab namanya Khalqu Af'alil Ibad, membantah antara orang Syiah Rafidah, orang Jahmiyah, Mu'tazilah, ya. Taib. Ya. Min muta'akhirihim, dari kalangan ulama yang belakangan, Abu Muhammad Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibn Qudamah, ya, madhab Hanbali, Syekhul Islam Ibn Taymiyah wa ashabu dan murid-murid beliau, misal Ibn Qayyim, Ibn Mufleh, Al-Mizzi, Ibn Katsir, Az-Zahabi wa ghairuhum dan yang lainnya rahimahullah ta'ala. Falillahil hamdu wal minnatu ala baqa'i sunnah, maka segala puji dan karunia bagi Allah atas sunnah itu tetap eksis, bertahan, wa ahliha maupun al-sunnah, ma'at tafarruqil ahwa'i, padahal ya, apa ahwa tafarruq di tengah-tengah pecahnya hawa nafsu, wa tasya'ubil ara dan menyebarnya ara, pendapat-pendapat yang nyeleneh, wallahu a'lam. Qala al-musannif, na'am, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fi sahih al-Bukhari qala aliyun hadithu an-nasa bima ya'rifuna aturiduna an yukadhiba allaha wa rasulahu syarhun aliyun huwa amirul mu'minina abul hasani aliyu ibn abi talibin wa ahadul khulafai rasyidina wa sababu hadhal qawli wallahu a'lamu ma hadatha fi khilafatihi min kathrati iqbalin nasi alal hadithi wa kathratil qussasi wa ahlil wa'zi fayatuna fi qasasihim bi haditha la ta'rifu la tu'rafu min hadzal qabili fa rubbama istankaraha ba'dun nasi wa raddaha wa qad yakunu li ba'dihha aslun aw ma'na sahihin ma'nan aw ma'nan sahihun fa yaqa'u ba'dul mafasidi lidzalika fa arsadahum amirul mu'minina radhiyallahu anhum ila annahum la yuhadithuna 'amatan nasi illa bima huwa ma'rufun yanfa'un nasa fi asli dinihim wa ahkamihi ma min bayanil halali wal harami alladhi kallafu bihi 'ilman wa 'amalan alladhi kullifu bihi, masa ilman. Mereka mentaklif ya kan, mereka yang ditaklif alam 'ilman wa 'amalan duna ma yushgilu an dhalika mimma qad yuaddi ila raddil haqqi wa adami qabulihi fayufdiya bihim ila takdhibi la siyama ma akhtilafin nasi fi waqtihi wa kathrati khawdihim wa jadlihim wa qad kana shaykhuna al-musannifu rahimahullahu la yuhibbu an yuqra'a an yaqra'a alal nasi illa ma yanfa'uhum fi asli dinihim wa ibadatihim wa mu'amalatihim alladhi la ghina lahum an ma'rifatihi wa yanhahum anil qira'ati fi mithli kutub ibnil jawzi kalmun'ishi almar'ishi walmur'ishi wat tabsirati lima fi dzalika minal a'radi amma huwa minal aminal apa? A'rad i'rad minal i'radi amma huwa aujaba aujabu wa anfa'u wa fiha ma Allahu bihi a'lamu mimma la yanbaghi i'tiqaduhu wal ma'sumu man 'asamahu Allahu. Waqad kana amirul mu'minina Muawiyah bin Abi Sufyan yanha al-qisasa 'anil qasasi lima fi lamma fi qasasihim minal gharaibi wa tasahuli fi naqli wa ghairi dhalika wa yaqulu la yaqussu illa amirun aw ma'murun wa qulu hadha muhafadhatun ala luzumi thabati ala siratil mustaqimi ilman wa amalan wa niyatan wa qasdan wa tarka kulli ma kana wa tarki kulli ma kana wasilatan ilal khuruji anhu minal bida'i wa wasailiha wallahu al muwafiqu lis sawabi la wala haula wala quwata illa billahi. Nah, ya qala al musannif rahimahullah taala wa fi sahihil bukhari, dalam sahih Bukhari disebutkan an qala aliun, berkata Ali radhiyallahu taala anhu, ya hadditsun nas bima ya'rifun, berbicaralah, sampaikanlah, berbicara kepada manusia dengan hal yang mereka ketahui. Aturiduna ayukadziba ayukadzaballahu wa rasuluh, apakah engkau suka Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, syarhun Ali di situ adalah huwa amirul mu'minin Abul Hasan Ali ibn Abi Talib, ya ahadu khulafa ar-rasidin, salah satu khulafa ar-rasidin, wa sababu hadzal qaul wa billahi alam, sebab ya perkataan Ali ini wallahu alam ma hadasa fi khilafati min kasrati iqbal, ya yaitu apa namanya, ya banyaknya pada masalah pada apa di masa kekhalifahan beliau, ya apa namanya, ada banyak iqbalin nas alal hadis, banyaknya orang-orang yang mencari hadis. Wa kasratil qissas, dan banyaknya para tukang dongeng. Ya. Au ahli al-wa'dhi, atau orang yang penceramah lah gitu ya. Juru nasihat. Waraddaha, ya. Tayyib. Wa qad yakunu li ba'daha aslun au ma'nan sahihun. Kelewat ya. Wa kasratil qissas wa ya'tuna fi qasasihim, ya maka mereka tukang dongeng ini, mereka datang dengan membawa kisah-kisah bi ahaditsa, dengan berbagai hadis-hadis la tu'rafu, namun hadis-hadis ini enggak dikenal, enggak diketahui asal usulnya, min hadzal qabil, dari sisi ini, ya karena memang mereka yang penting kan baik niatnya begitu. Ya. Tayyib barakallahu fik. Farubbama istankaraha ba'dun nas, terkadang sebagian orang mengingkarinya, waraddaha, dan membantahnya. Wa qad yakunu li ba'dihi aslun aw ma'nan sahihun. Sebagian kisah-kisah tadi memang ada landasannya atau makna yang benar. Fa yaqa'u ba'dul mafasid. Maka terjadilah sebagian ya mafasid, kerusakan-kerusakan. Lidzalik, akan hal ini fa'arsyadahum amirul mukminin, maka Amirul Mukminin memberikan keputusan, memberikan bimbingan pada mereka radhiyallahu anhu, ila annahum la yuhaddisuna ammatan nas illa bima huwa ma'ruf, bahwa mereka enggak boleh menyampaikan kepada khalayak umum kecuali dengan hal yang sudah diketahui, yanfa'un nasa fi asli dinihim, yang bermanfaat kepada masyarakat tentang asal atau akidah mereka, wa ahkamihim, hukum-hukum agama mereka, min bayanil halal wal haram, berupa penjelasan halal haram, alladzi kullifu bihi ilman wa amalan, yang mereka manusia memang dibebankan untuk mereka ketahui dan mereka amalkan, duna ma yusqilu an dzalik, ya bukan hal-hal yang menyibukkan mereka dari hal tersebut, mimma qad yuaddi ila raddil haq, dari hal-hal yang justru terkadang menghantarkan mereka kepada penolakan terhadap kebenaran, wa adami qabuli, dan menolak kebenaran, fayufdi ila bihim ila takdib. Mahal ini akan menghantarkan mereka kepada apa? Mendustakan. Mendustakan kebenaran. Walasiyama terutama lagi ma'akhtilafin nas fi waqtihi. Dengan beragamnya manusia pada waktu itu. Wa kasrati khawdihim wa jadalihim. Ya. Dan sudah banyaknya khawd, ya, pendapat-pendapat mereka dan perdebatan mereka. Wa qad kana syekhuna al-musannif, dan syekh kami penulis kitab ini, yaitu penulis kitab Kitabut Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, la yuhibbu ayaqra'an an-nas, beliau enggak suka membaca kitab di depan masyarakat, illa ma yanfa'uhum, kecuali kitab yang bermanfaat untuk mereka. Fi asli dinihim, pada akidah agama mereka, dasar agama mereka, wa ibadatihim, dan ibadah mereka, wa muamalatihim, maupun muamalah mereka. La ghina lahum an ma'rifatihi. Ya, yang mereka harus ketahui. Wa yanhahum anil qira'ati, dan beliau, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melarang mereka, melarang murid-muridnya untuk membaca kitab, ya, kepada masyarakat, fi misli kutubil Ibn Jauzi. Semisal kitab-kitab Ibn Jauzi, semisal Al-Mun'ish, Al-Mur'ishi, At-Tabsirah, lima fidalika, karena kitab-kitab tersebut minul ighrat, terdapat unsur membuat berighrat, ya, berpaling, amma huwa aujabu, dari hal-hal yang lebih wajib, wa anfa'u, dan yang lebih bermanfaat. Wa fiha maullahu bihi a'lam mimma la yanbaghi i'tiqaduhu, serta di dalamnya ada sesuatu yang enggak patut diyakini. Ya. Wal ma'sum, sedangkan yang ma'sum adalah man asamahullah, yaitu yang Allah jaga dia. Wa qad kana amirul mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan yanha al-qassas anil qasas, melarang para tukang cerita, tukang dongeng dari bercerita. Ya. 5 fi qasasihim minal gharaib, karena di kisah dongeng-dongeng mereka ada berita yang aneh-aneh. Wa tasahuli fi naql, dan mereka bergampang-gampang dalam mengutip hadis. Bisa jadi hadisnya palsu. Ya. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya, yaqulu la yaqussu illa amirun aw ma'murun, maka beliau mengatakan tidak ada yang boleh bercerita kecuali amir atau orang yang diperintahkan oleh amir. Ya. Wa kullu hadza, semua ini muhafadhatun, ya, muhafadhatannya. Bagusnya apa? Kullu hadza muhafadhatun, ya, khabar lah. Ya, kullu hadza muhafadhatun ala luzumi sabat. Ya, semua ini ada bentuk penjagaan, ya, untuk tetap komitmen di dalam sabat, di dalam keteguhan. Ala siratil mustaqim, di atas siratil mustaqim, ilman wa amanat, baik secara ilmu maupun amal, ya, wa niat maupun niat, wa qasdan dan tujuan, wa tark, ya, ala luzum wa tarki, semua ini penjagaan untuk meninggalkan kulli wa makana wasilatan, semua yang menjadi wasilah sarana, ilal khuruji anhu, untuk yang keluar dari siratul mustaqim tersebut, minal bid'ah, berupa berbagai bid'ah-bid'ah, wa wasailiha, dan berbagai sarana bid'ah. Wallahu al-muwaffiqun, Allah lah yang memberikan taufik liswab kepada kebenaran. Wala hawla wala quwwata illa billah. Tapi cukup dulu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.